berarti dia bukan faqih. Nah, jadi enggak ngerti fikih seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan badan jelas, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Yang dimaksudkan dengan baju, nah, baju di sini yang dimaksudkan itu adalah setiap yang menempel dengan badan orang yang sholat maupun yang di bawahnya dan bersambung dengannya. Setiap yang menempel dengan badan orang yang sholat, jelaskan, ini baju Ustadz nih, menempel nggak? Menempel sama badannya Ustadz. Ya kan? Dan yang di bawahnya, yang ada di dalam kantong, ya, maupun yang ada di atas imamah, ini kan di bawah. Tidak, imamah ini masa nempel sama rambutnya Ustaz? Nggak nempel, tapi ada rambut, ada songkok di dalamnya itu. Nah, tapi di bawah oleh songkoknya. Ada selampe misalnya, ada tahu sapu tangan di kantongnya Ustaz misalnya. Nah, itu kan sapu tangan tidak menempel, tapi di bawah. Nah, itu termasuk harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian ditambah lagi, yang bersambung dengannya. Itu disyaratkan dalam keadaan suci. Yang bersambung dengannya seperti apa? Seperti misalnya, baju kalian itu beda dengan baju-baju yang lainnya. Kenapa? Karena ada buntutnya misalnya. Gitu. Kan, jadi buntutnya itu, mukenanya itu, buntutnya itu sampai 23 meter. Gitu. Misalnya, jadi dia itu jadi imam, syaratnya dia jadi imam, buntutnya itu harus terus sampai ke kamar situ misalnya. Nah, di ujung buntutnya ada yang iseng ambil tainya kambing satu diikat. Fem, tainya kambing satu diikat ke ujung buntutnya mau kena itu. Siapa tidak sholatnya? Enggak sah karena bersambung dengannya. Bersambung dengan badannya atau bersambung dengan pakaiannya itu hukumnya tidak sah. Nah, terus gimana? Ya harus dipotong atau harus dibuang atau disucikan yang bercampur dengan tainya kambing tadi itu. Nah, itu yang dimasukkan dengan pakaian. Yang dimasukkan dengan tempat sholat gimana? Yang dimasukkan dengan tempat sholat di sini adalah tempat sholat yang akan menyentuh nantinya kepada badan orang yang sholat ataupun pakaian orang yang sholat. Sedangkan ini tidak menyentuh, nggak disyaratkan. Ketika kita sujud, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maka tempat yang kita pijak tuh itu harus dalam keadaan suci. Tapi kalau tempat yang tidak menyentuh, baik badan ketika sujud, atau ketika duduk, atau ketika berdiri, maka tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Cuma hukumnya kalau kita sholat di tempat yang dekat dengan najis, hukumnya makruh. Gitu loh. Misalnya, kalau kita sujud, orang laki sujud, disunahkan kan menjauhkan tangannya. Kalau perempuan, menempelkan, merapatkan tangannya. Tapi kalau laki-laki, dilebarkan. Sehingga apa? Dipastikan di bawahnya dada laki-laki itu menyentuh pakaiannya atau badannya enggak? Enggak menyentuh. Tidak menyentuh. Nah, di situ kalau ada najisnya gimana hukumnya sholatnya? Sah. Karena bukan termasuk tempat yang disyaratkan dalam keadaan suci. Karena tempat yang dimasukkan itu yang harus dalam keadaan suci itu adalah tempat yang bersambung dengan badan maupun pakaian. Ini enggak bersambung. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian, jadi itu jelas ya. Begitu pula, badannya yang dimasukkan itu seperti tadi sebutkan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya itu. Dan termasuk, di dalam mulut, enggak boleh ada najis. Di dalam hidung, enggak boleh ada najis. Di dalam mata, enggak boleh ada najis. Dan kalau ada najis, maka hukum soalnya tidak sah. Kecuali kalau najisnya itu termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian sobat makanan badanan nomil hadas. Nah, lalu kemudian akan membahas tentang syarat yang lainnya, yaitu menutup aurat. Apa itu aurat itu? Aurat itu secara bahasa itu adalah an-naqsu, kekurangan. Suatu kekurangan, itu aurat namanya. Karena orang kalau tampak auratnya, tampak kekurangannya. Kalian itu tampak cantik kalau pakai pakaian yang rapi, menutup aurat. Kelihatan cantiknya. Tapi kalau sudah terbuka auratnya, kelihatan jeleknya. karena kelihatan aslinya. Nah, berarti apa? Pakaian yang kalian gunakan itu adalah sebuah hiasan. Yang menutupi hiasan itu apa sih? Hiasan itu menutupi sesuatu yang kurang bagus. Supaya bagus gimana? Ya dihias. Wajah itu supaya bagus gimana? Ya dibedaki, dihias. Pem, tadinya agak hitam begitu pakai bedak yang mahal jadi kelihatan putih, kemerah-merahan. Atau misalnya, misalnya apa lagi? Rambutnya, Fem, jelek, supaya bagus pakai wig. Nah, gitu loh. Jadi hiasan itu adalah, fungsinya itu adalah menutupi kekurangan. Kenapa pakai wig? Ya karena dia merasa tidak pede dengan rambutnya. Kenapa pakai bedak? Ya karena dia merasa tidak pede dengan kulitnya. Kenapa pakai lensa? Karena dia tidak merasa yakin dengan mata hitamnya. Nah, oleh karenanya yang gak pakai bedak seperti laki-laki itu berarti yakin dia gitu. Pede, berarti dia sempurna gitu. Nah, tapi kalau suka bedaan, apalagi sampai luluran, setiap hari kerjanya luluran terus. Nah, berarti banyak kurangnya itu. Kalian termasuk yang banyak kurangnya apa sedikit kurangnya? Terus kenapa bedakan? Ayo. Supaya kelihatan segar. Nah, berarti kan gak pede. Supaya kelihatan segar. Nah, berarti kalau seumpama gak pakai bedak, gak kelihatan segar kan? Berarti gak pede. Kalau Ustaz, alhamdulillah. Fem, gak pernah pakai bedak, tapi selalu merasa segar. Nah, gitu lah. Itu pula laki-laki yang lainnya. Nah, ayo jawabnya gimana? Supaya menutupi kekurangan dan menunjukkan kemuliaan. Ayo. Gimana caranya? Kamu bedaan untuk apa? Nah, jadi kami itu bedakan Ustaz. Karena memang kami ini para jenis wanita itu suka untuk berdandan dan berhias. Nabi SAW sendiri mengatakan, adunya mata. Wa khairu mataiha al-mar'atus. Nah, dunia itu adalah sebuah kesenangan. Kesenangan rambutnya enggak keruan. Mukanya enggak keruan. Matanya banyak beleknya. Telinganya banyak congeknya. Giginya banyak hidungnya. Nah, itu bukan mata itu namanya. Tapi apa? Kalau bukan mata berarti apa? Beban itu namanya. Nah, jadi memang perempuan sukanya seperti itu. Kalau ada perempuan yang gak seperti itu berarti bukan perempuan. Gitu. Jadi memang perempuan seperti itu. Kalau laki-laki misalnya, loh Ustadznya kok belum datang? Iya masih dandan. Nah itu baru gak pantas. Nah, tapi kalau perempuan, kok lama banget sih Ustadznya keluarnya? Iya masih belum selesai dandannya. Nah, itu masih wajar gitu. Dan ustazah yang suka dandan itu adalah ustazah yang baik. Nah, tapi kalau ustaz yang suka dandan itu ustaz yang banci namanya. Nah, jadi berdandan itu gak sampai kita wajib berdandan ya. Rasulullah suka berdandan, Rasulullah suka berhias diri. Tapi hiasannya itu hiasan yang wajar, yang sama seperti laki-laki. Jangan sampai berhias seperti perempuan gitu. Kayak misalnya Ustaz telepon dari rumah, nanti ya terlambat ya pelajarannya 15 menit. Kenapa Ustaz? Masih luluran. Emang gak ada kerjaan lain emang gitu. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kalau seumpama dandan biasa, kita itu pakai merapikan baju, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi. Nah, itu hukumnya wajib yang semacam itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal an-nadhafatu minal iman. Itu tanda keimanan, itu gak jadi masalah. Nah, kemudian aurat itu apa secara syar'i? Aurat itu secara syar'i adalah ma yajibu satruha wa yahrumu nadharuha. Jadi definisi daripada aurat itu adalah yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh yang bukan sejenis maupun yang mahram. Jadi yang wajib ditutup itu aurat namanya. Dan haram untuk dilihat kecuali bagi yang sejenis dengannya atau oleh mahramnya. Nah, itu namanya aurat. Nah, sedangkan syaratnya penutup aurat yang memenuhi syarat di sini ada dua. Yang pertama adalah penutup aurat itu termasuk yang mencakup atau yang digunakan. Jadi misalnya Pak, seperti kita pakaian itu kan ada. Masukkan ke lengan yang kanan dulu, lalu masukkan ke lengan yang kiri, lalu kemudian kita pakai kancingnya. Itu. Jadi itu mencakup badan. Itu penutup aurat yang sah. Yang kedua, penutup aurat itu dapat mencegah orang lain itu melihat warna kulit aslinya. Paham? Kalian pakai baju yang kalian pakai itu kan sudah nggak tahu. Kelihatan? Nggak kelihatan kan kulitnya itu apakah coklat, putih, putih merah-merahan, atau bedeng gitu. Kan nggak paham. Nah, ngerti nggak? Nah, beda kalau orang pakai brokat. Atau brokat yang bolong-bolong itu. Apa? Brokat kan? Tahu kan? Nah, itu kalau orang pakai brokat itu kan kelihatan kulitnya. Kelihatan nggak kulitnya? Fem. Jadi kalau seumpama kulitnya itu kelihatan, berarti tidak sah untuk sebagai penutup aurat. Nah, cuma di sini kan banyak kaum muslimat itu yang salah persepsi. Disangkanya bahwasanya yang penting kan penutup aurat. Nggak peduli dia apakah menutup aurat itu membuat fitnah atau tidak, dia nggak peduli. Yang semacam ini, itu termasuk yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kata Nabi SAW, mereka yang dilaknat itu adalah perempuan yang tidak telanjang, tapi seperti telanjang. Nah, itu. Kenapa? Dia pakai pakaian, tapi pakaiannya ketat. Pakaiannya itu ketat. Nah, menutup aurat, nggak kelihatan, kulitnya nggak kelihatan. Tapi masalahnya dia pakaiannya ketat. Sehingga orang itu kelihatan seakan-akan itu dia tidak memakai pakaian karena bentuk tubuhnya itu tampak. Nah, semacam ini termasuk dilaknat. Jadi hati-hati ya. Jadi perempuan itu sebaik-baik pakaiannya itu adalah yang gombrong, yang tidak menampakkan dan menceritakan tentang badannya. Nah, itu yang terbaik. Nah, kemudian yang warnanya itu warna yang gelap. Jangan warna yang terang. Itu yang terbaik. Kecuali kalau dia di dalam rumah bersama suaminya, terserah mau pakai pakaian apa, tanpa pakaian pun juga jadi masalah gitu loh. Tapi kalau seumpama kita keluar, maka hendaknya pakai pakaian gamis. Nggak ada gamis itu pas kemudian ketat, gamis itu gombrong biasanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi itu seperti itu. Kemudian sampai ke bawah, sampai ke kaki. Jadi bukan di atas kaki, tapi sampai ke kaki, menyentuh tanah. Nah, itu sebaik-baik perempuan, sebaik-baik pakaian perempuan itu seperti itu. Dan itu bukan termasuk suatu kesombongan yang dilarang oleh Nabi. Ya, bagi laki-laki dilarang kalau semua pakaiannya itu di bawah mata kaki. Tapi kalau perempuan justru disunahkan untuk supaya lebih daripada mata kaki, sampai lebih dari menutupi semua kakinya. Nah, kemudian auratnya perempuan dan laki-laki itu beda karena berbeda keadaannya, berbeda pula hukumnya. Oleh karenanya di sini kita akan bahas aurat-aurat laki-laki dan aurat-aurat perempuan. Aurat laki dulu. Aurat laki itu ketika dia sendirian, misalnya kita mandi, di kamar mandi sendirian ditutup, maka yang menutupi kedua kemaluan itu. Nah, jadi kalau membukanya itu, sebagian mengatakan hukumnya haram. Tapi yang utama tidak apa-apa, kalau tidak ada yang melihatnya. Nah, jadi waktu kita mandi dan sebagainya gitu. Kemudian, yang kedua ketika sholat dan di depan perempuan-perempuan yang mahram. Siapa yang mahram? Yang 18 itu. Siapa 18? Coba lihat. Ibu, kemudian anak nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, bibi perempuan, saudara bibi, saudara ibu, bibi saudara ayah, dan istri. Enggak, bukan istri. Mahram, ya mahram. Jadi ingat, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, kemudian bibi saudara ayah, bibi saudara ibu. Semuanya dari nasab. Fem. Ditambah lagi, 7 dari sesusuan. Kalau pernah nyusuk, ibu sesusuan, nenek sesusuan, anak sesusuan, cucu sesusuan, saudara sesusuan, bibi sesusuan, bibi saudara ayah sesusuan, dan bibi saudara ibu sesusuan. Berarti 7. 7 tambah 7? Tambah 4 terkait dengan periparan. Siapa dia? Mertua, mantu. Mertua perempuan, mantu perempuan. Ini yang mahram kepada laki-laki, kalau kepada perempuan berarti sebaliknya, mertua laki-laki, mantu laki-laki. Nah, di dalam istrinya ayah, istrinya ayah sama apa? Jadi istrinya ayah sama anaknya istri, itu kalau laki-laki. Tapi kalau semua kepada perempuan berarti istrinya suaminya ibu sama anaknya suami gitu. Paham, anak tiri itu. Itu mahram. Nah, itulah yang mahram. Nah, jadi kalau di depan waktu salat laki-laki itu dan waktu di depan perempuan-perempuan yang mahram, maka auratnya itu yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat itu adalah antara pusar dengan lutut. Paham, berarti laki-laki boleh dong dilihat dadanya, boleh. Tapi sebaliknya enggak boleh gitu. Jadi laki-laki dilihat dadanya boleh, enggak haram. Tapi kalau kita ngelihat perempuan dadanya enggak boleh. Nah, kenapa demikian? Ada filsafat yang perlu kita pelajari di sini. Kenapa kok laki-laki itu lebih luas hukumnya terkait dengan auratnya yang boleh dipandang oleh lawan jenisnya ketimbang seorang wanita dalam atau terkait dengan hukum auratnya. Nah, gitu. Dan kenapa? Laki-laki itu sekali memandang itu sudah bisa fitnah. Perempuan itu memandang itu tidak sampai menjadi fitnah. Walaupun ada sebagian perempuan yang memandang saja sudah menjadi fitnah. Tapi pada dasarnya Allah menciptakan perempuan itu melihat saja itu enggak jadi fitnah. Jadi artinya kalau seumpama laki-laki itu melihat perempuan dengan pandangan perempuan kepada laki-laki itu beda sekali. Sangat beda. Oleh karenanya kenapa sih perempuan itu harus tutup semuanya badannya? Kenapa? Pandangan laki-laki kepada perempuan itu beda dengan pandangan perempuan kepada laki-laki. Jadi enggak pernah di dalam pikiran kalian tuh begitu ngelihat laki-laki kelihatan dadanya, wah langsung dia syahwat. Enggak. Tapi kita ngelihat dadanya perempuan langsung syahwat. Nah, itu. Makanya di sini kalau seumpama kita ini fem, kalau seumpama kita aurat kita itu di sholat, fem, atau pada perempuan yang mahram, begitu pula kepada laki-laki, maka auratnya itu antara pusar dan lutut, fem. Selain itu tidak wajib, nah, gitu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya auratnya laki-laki kepada perempuan yang bukan ajnabi, yang bukan mahram, yang ajnabi ya maksudnya, yang asing itu, maka semua sama seperti laki-laki memandang perempuan. Gitu. Fem, sama seperti laki-laki memandang perempuan, semua badannya. Gitu. Nah, tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, sama seperti ketika dia sholat, yaitu boleh tampak selain daripada pusar dan lutut. Fem. Kemudian, kalau kepada istrinya tidak ada aurat. Cuma sunnah untuk istri itu tidak melihat kepada kemaluannya, itu saja. Sedangkan kalau seorang wanita, auratnya perempuan itu kadang-kadang di depan atau ketika berada di depan para wanita dan juga pada di depan para laki-laki yang mahram, maka antara surah dan rugbah. Sama seperti laki-laki ketika sholat tadi. Dan itu aurat itu. Selain itu berarti bukan aurat. Jadi kalau mahram kamu kelihatan dadanya oleh ayah, oleh saudara, enggak apa-apa. Tapi tetap hukumnya itu tidak etik. Jadi sangat tidak pantas. Gitu. Walaupun tidak apa-apa. Gitu. Ngelihatnya tidak apa-apa. Berarti kalau tidak apa-apa, bukan aurat, berarti harus ditampakkan. Tidak. Gitu. Cuma di sini kita bicara masalah hukum kan. Gitu. Kemudian, kalau seumpama di depan perempuan yang fasik, atau di depan perempuan yang kafir, belum muslim, maka auratnya seorang wanita itu adalah yang tidak tampak ketika dia itu bekerja sehari-hari. Yang tidak tampak ketika dia itu bekerja sehari-hari. Nah, coba, biasanya kalau kamu itu lagi masak, lagi ngepel, lagi nyapu di rumah, itu pakaiannya gimana? Nah, jadi pakaiannya biasanya kan sampai lengan saja, kemudian wajah sama rambut terbuka, leher kelihatan, fem, itu biasa. Nah, itu yang ditutup itu hukumnya aurat bagi perempuan yang fasik ataupun perempuan yang kafir. Kenapa kok dibedakan? Kok tidak disamakan? Semua perempuan, pokoknya kalau di depan semua perempuan berarti antara surah dan rugbah. Kenapa kok dibedakan? Iya, karena perempuan yang fasik itu bisa menceritakan kepada yang lainnya dan itu menjadi fitnah nanti. Begitu pula orang yang kafir karena dia itu tidak mempunyai amanat kepada Allah apalagi pada manusia, sehingga bisa jadi dia itu nanti menceritakan pada yang lainnya. Nah, oleh karenanya hukumnya di depan perempuan yang fasik dan kafir itu beda gitu. Ketika sholat, auratnya sama wanita itu seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi telapak tangan itu, ini telapak tangan, ini juga telapak tangan. Dohir sama batin. Jadi kalau kelihatan waktu sholat kelihatan apa di sininya nggak apa-apa. Nah, cuma kita itu sunnah untuk menutupnya supaya pas tidak terbuka. Di sini itu kalau terbuka sedikit aja maka nggak sah. Oleh karenanya kenapa kok kita kalau pakai mukena itu masukkan dulu. Dan masukkan jadi supaya apa? Supaya nggak tersingkap nantinya. Nah, sehingga sebetulnya yang ngemai tangan sama wajah itu bukan termasuk aurah. Gitu. Tapi kalau sama kita itu sholat dalam keadaan memakai cadar, gimana hukumnya? Sah apa tidak? Sah asalkan cadar itu seperti cadar yang kalian pakai itu yang terbuka. Jadi di sini masih bisa menempel. Nah, terus atau jadi kalau semua di depan laki-laki yang memandang, kita wajib sholat, dan kita terpaksa sholat di situ, ya pakai cadar, tapi di sini harus terbuka. Gitu. Kemudian kalau di depan suaminya tidak ada aurat, sama seperti tadi. Nah, itulah terkait dengan aurat. Dan kita akan bahas tentang kitab Ughudul Lijen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, ini babnya pas. Lagi gak tepat ini babnya. Ini. Akhirnya nanti pengen kawin semuanya. Kita baca biar cepat aja. Biar gak cepat-cepat kawin. Gitu ya. Karena masih perlu banyak modal ilmu. Masih di dalam fasal kedua terkait dengan hak-hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Wa yastahabbu lil mujami' an yabda'a bismillahi ta'ala wa yaqra qul huwallahu ahad. Dan sunnah nanti ya kalau kalian sudah kawin nanti. Fem nanti, artinya nanti apa? Jangan dipikirkan, jangan dikhayalkan, dan jangan direnungkan. Itu maksudnya, nanti. Jadi yang bab ini tutup aja gitu, seret, lewati aja. Nanti kalau sudah mau kawin dibuka lagi gitu ya. Nah jadi hendaknya disunahkan, kalau seorang suami itu mau tidur dengan istrinya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nanti akan disebutkan hadisnya. Lalu sunnah untuk baca qul huwallahu ahad. Nah, jadi semua ini disunnahkan berarti apa? Berasal dari Nabi. Semua yang berasal dari Nabi itu berarti bersumber dari wahyu. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua ucapannya itu bersumber dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Maksudnya pasti ada hikmahnya. Pasti ada kandungan kebaikan dan kemanfaatan serta kemaslahatan yang akan didapatkannya. Dan kalau kita benar-benar mengikuti sunnahnya. Ai wa yukabbiru wa la yuhallil. Paham? Jadi baca takbir tapi tidak membaca tahlil. Wa yaqul, dan sunnah untuk membaca bismillahil aliyil azim, dengan nama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma ij'alin nutfata dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah air sperma ini menjadi keturunan yang baik. In kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi, kalau kamu itu takdirkan air sperma itu keluar daripada sulbiku. Sunnah membaca doa ini. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi SAW bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala, Allahumma jannibni asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan." Jadi kalau salah satu daripada kalian hendak tidur dengan pasangannya lalu dia itu membaca doa, "Ya Allah, hindarkanlah diriku setan dan hindarkan setan serta jauhkan dia daripada apa yang kau akan berikan kepada kami berupa rezeki." Sehingga Nabi Nuh Mawaladun, kalau seorang ditakdirkan Allah Ta'ala dengan hubungan badan tersebut, seorang anak, maka anak itu sama sekali tidak akan membahayakannya atau diganggu oleh setan. Wa idza garutta minal inzali faqul fi nafsik wa tuharrik syafataik. Dan ketika seseorang, suami maupun istri, sudah akan mencapai kepada klimaknya, maka hendaknya dia itu membaca di dalam dirinya saja, tapi tidak menyebutkan atau menggerakkan bibirnya, tapi tidak ada suaranya gitu. Karena dia dalam keadaan junub kan, gitu. Apa itu alhamdulillahi khalaqa minal ma'i basyara? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan daripada sperma itu seorang manusia. Faja'alahu nasabau wa sihra. Sehingga dijadikan, jadi menjadilah setelah itu ada hubungan nasab dan hubungan periparan. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhan kalian, Tuhan kamu adalah zat yang maha mampu berkuasa untuk melakukan segala hal. Ini ayat. Makanya disunahkan untuk ketika akan mencapai kepada kelimanya dibaca, tapi jangan sampai ada suaranya gitu. Karena baca ayat tidak boleh bagi seorang junub, haram hukumnya. Nah, jadi oleh karenanya cukup digerakkan saja, dibaca, tapi tidak dikasihkan suaranya. Wain harifu anil qiblati wa yastaqbilu habil wiqa. Dan ketika dia sedang berhubungan badan itu dalam keadaan tidak menghadap kiblat, jadi harus berpaling dari kiblat. Ikraman lil kiblat, untuk memuliakan kiblat. Waliwati nafsahu wa ahlahu bisawbin, dan hendaknya ketika berhubungan badan dalam keadaan tertutup, jangan terbuka. Nah, jadi memakai selimut dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai terbuka begitu. Sudah selesai, alhamdulillah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hak-hak yang lainnya. Apa itu? Wa an la tasuma. Seorang istri itu diantara regulasi dan aturan yang Allah tetapkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang istri itu berpuasa. Maksudnya puasa yang sunnah, bukan yang wajib. Begitu pula yang wajib, tapi waktunya untuk menggodoknya masih lama, belum sempit waktunya. Misalnya apa? Kalian pada waktu Ramadan kemarin ada utang 7 hari. Dari sekarang sampai ke Ramadan berikutnya itu kan masih lama, tinggal berapa? 11 bulan lagi. Nah, sehingga apa? Kita kan wajib menggodoknya, tetap wajib menggodoknya. Tapi karena kita meninggalkannya karena uzur, maka alat tarahi tidak wajib cepat-cepat. Ya kan? Nah, sehingga apa? Boleh kapan saja. Waktu yang tersisa itu sudah sempit. Tapi kalau waktunya yang tersisa sebelum Ramadan berikutnya itu ternyata sempit. Misalnya apa? Kita punya utang 7 hari. Ramadan mau datang sudah 7 hari lagi. Maka hukumnya diizini, tidak diizini oleh suami, wajib dia berpuasa. Tapi tetap hukumnya wajib meminta izin. Tapi kalau enggak diizini, tetap hukumnya wajib dia menjalankannya. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, jadi di sini di antara sopan santun dan di antara haknya seorang suami terhadap istrinya, ketika seorang istri itu mau berpuasa, tanya dulu. Dan harus izin dulu. Aku mau berpuasa, bolehkah? Nah, jadi namanya izin seperti itu. Ngerti enggak? Jadi bedakan antara orang yang izin sama orang yang ngasih laporan atau ngasih kabar. Nah, ada orang istri itu kadang-kadang dia itu dari gengsinya dia enggak mau izin. Tapi ngasih tahu. Fem, misalnya gimana? Eh, suamiku, aku besok puasa ya. Nah, itu namanya enggak bisa izin, itu namanya. Wajib izin. Tahu izin enggak? Sama seperti kalian kalau mau minta izin sama Ustaz, gimana caranya? Ustaz, anak sakit, Ustaz, anak minta izinnya mau pulang ke rumah. Fem, sudah dibawa dokter sini ta? Sudah, Ustaz. Ya sudah, kalau memang sudah, anak izinkan 3 hari. Nah, izin seperti itu. Bukan, Ustaz, saya lapor, saya besok mau pulang. Nah, itu namanya enggak izin, itu namanya. Artinya, jadi izin itu harus bentuknya seperti izin yang lumrah, izin yang umum. Fem, jadi istrinya mau puasa, izin dulu. Suami kok aku izin ya, besok mau puasa ya, gitu. Kan enak gitu. Oh jangan puasa, berarti nggak boleh puasa. Oh ya silakan puasa, ya berarti boleh puasa. Jadi harus izin. Ibadah pun harus izin. Coba lihat, ibadah pun harus izin, asalkan itu ibadah sunnah. Nah, tapi kalau ibadah wajib lah, atau atali makhlukin fi maksiatil khaliq. Kenapa demikian? Dari saking besarnya haknya seorang suami. Oleh karenanya kalau belum siap ya jangan kawin dulu. Jadi kalau tidak, maka sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harsun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Sama itu sebaliknya bagi perempuan. Sebaliknya bagi perempuan itu adalah rijalukum atau azwajukum harsun lakunna fa'tu hartakunna anna syi'tunna. Jadi suami kalian itu adalah ladang. Kita mau jadikan suami itu ladang pahala kita, bisa. Ladang akhirat kita, bisa. Ladang ridha Allah dan mahabbah Nabi SAW, bisa. Tapi sebaliknya juga bisa. Ladang dosa, ladang murka Allah, ladang bencinya Nabi Muhammad kepadanya, bisa. Kepada siapa? Ladang itu siapa? Ya suami. Itu pula suami, ladangnya suami siapa? Ya istri. Oleh karena kita hidup itu kan sosial. Kita ini adalah makhluk yang sosial. Enggak mungkin kita itu akan bisa hidup sendiri, tapi harus terkait dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seluruh ibadah kita itu kembali kepada dua hal atau dua unsur. Apa itu? Unsur yang pertama, hablum minallah. Unsur yang kedua, hablum minan. Enggak cukup kalau cuma hablum minallah saja yang kita terapkan tanpa hablum minannas. Dan enggak cukup kalau hablum minannas saja tapi tanpa hablum minallah. Dua-duanya harus jalan sama-sama. Baru itu sempurna. Dia baik kepada Allah, sholatnya baik, gak pernah ketinggalan sholat, zikirnya selalu, tapi dia sama suami tidak baik, apa cuma? Begitu pula dia baik kepada manusia, tapi dia gak pernah sholat, dia gak berpuasa ketika Ramadan, percuma. Nah, jadi harus dua hal itu dilaksanakan berbarengan gitu. Kepada Allah baik, kepada manusia juga baik, itu yang di anjurkan dan dihimbau serta diperintahkan oleh syari itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa sih sahabat Nabi yang selalu saya ceritakan sebagai sebuah simbol dan ikon seorang wanita itu kalau nggak siap kawin, ya jangan kawin. Ngerti nggak? Di dalam diri kalian tuh banyak hal yang menjadi sebab-sebab fitnah. Kenapa perempuan dikatakan fitnah? Dari mulai lahir sampai meninggal tetap fitnah. Dan nggak bisa kalian itu menjadikan diri kalian itu tidak fitnah, tetap fitnah. Makanya orang yang merasa dirinya itu membahayakan orang lain, maka harusnya lebih waspada. Gitu. Jadi kalian itu fitnah, ngomongan kalian itu fitnah, gerakan kalian itu fitnah, lintasan kalian itu fitnah, pendapat kalian itu fitnah. Siapa yang bilang? Bukan Ustaz, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena apa? Karena memang kita itu diciptakan untuk diuji dengan sesama. Bukan diuji dengan jin atau setan saja, tapi diuji dengan sesama kita. Nah, itu adalah ujian, termasuk ujian Allah. Bahkan Allah Ta'ala mengakui bahwasanya kalian itu sebesar-besarnya atau seagung-agungnya atau dengan kata lain paling agungnya fitnah. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipuan kalian perempuan itu sangatlah agung. Jadi perempuan itu kalau sudah dia itu kepepet, gak bisa lagi cari celah untuk menyelamatkan diri, nangis, selesai sudah. Itu perempuan. Nah, ini nangisnya fitnah. Nangisnya itu fitnah. Nah, kalau laki enggak seperti itu. Oleh karena kita enggak suka kalau semua anak laki itu suka menangis kayak perempuan. Lagi-lagi perempuan dibawa di situ. Karena apa? Semua yang terkait dengan perempuan itu enggak baik. Nah, termasuk suka ngeluh. Ngapain ngeluh pada suami? Ngapain? Kita merendahkan diri kepada seorang makhluk. Ngeluh kepada Allah. Coba lihat bagaimana Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad, dia itu dalam qasidahnya itu menjelaskan ketawaduannya dan kepasrahannya kepada Allah. Apa itu? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wahtiyari. Terus wabtihali syahidun li. Maka doaku ya Allah kepadamu ya Rabb, itu adalah saksi bahwasanya aku ini sangat butuh kepada kamu. Terus fi yasari wa asari, dengan dasar inilah aku berdoa kepadamu ya Rabb, di dalam masa-masa senangku ataupun masa-masa sedihku aku selalu berdoa kepadamu. Terus ana abdun sara fakhri dinna fakri wa tirari, aku ini ada seorang hamba yang kebanggaanku itu adalah kalau aku menjadi butuh kepadamu, aku menjadi seorang hamba yang sangat memerlukanmu, sangat pasrah pada kamu, sangat berusaha untuk mencari ridhamu. Di situ adalah kebanggaan seorang hamba. Nah, Jadi bukan kita itu merendahkan diri depan suami. Ngapain merendahkan diri depan suami? Sampai dipikirkan suami sepanjang waktu. Ngapain suaminya belum tentu memikirkan kamu? Ngapain? Enggak ada yang pantas untuk dicintai di dunia ini. Kalau kita mencintai makhluk, kita sakit. Camkan baik-baik. Faham? WWSD CPR tidak pantas untuk mencintai makhluk. Tapi WWSD CPR pantasnya mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jadi suami di mana saat harus cintai? Enggak, mencintai suami itu karena Allah. Kenapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan kita an la yuhibbal mar'a illa lillah. Faham? Di antara sifatnya seorang mukmin itu yang mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya, dia tidak membenci seseorang dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, bukan karena cinta. Faham? Kenapa dia? Kamu kenapa cinta pada suamimu? Karena suamiku. Karena ayahnya anak-anakku, enggak. Aku cinta pada suamiku karena Allah. Faham? Jadi artinya apa? Jadi batu loncatan saja, jembatan untuk mendapatkan cintanya siapa? Allah. Sehingga dalam hatinya enggak ada cinta pada manusia. Nah, cinta pada manusia itu bikin sedih, bikin susah, bikin masalah, bikin muskilah, bikin problem, bikin segala-galanya enggak enak itu. Nah, itu cinta kepada dunia. Karena apa? Suami termasuk dunia, istri termasuk dunia, anak-anak termasuk dunia, harta benda apalagi termasuk dunia. Contohnya gimana? Buktinya gimana? Gini saja. Kemarin diumumkan kan ada yang meninggal ya. Kenapa kita enggak menangis? Padahal keluarganya menangis loh. Anaknya menangis, suaminya menangis, istri kebetulannya meninggal. Kenapa kita gak menangis? Karena kita gak ada hubungan. Karena kita gak cinta. Coba orang tua kamu yang meninggal. Menangis gak? Coba calon suami kamu yang meninggal. Menangis gak? Calon aja belum ada. Memang. Karena apa? Ada kaitan. Buang semuanya. Serahkan pada Allah. Memang kita serendah itu. Sampai begitunya kita itu mencintai seseorang. Sampai kita melupakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sejati. Cinta yang abadi. Cinta yang tidak ada gurau-nya. Tidak ada hianatnya. Yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita untuk siapa? Kita tidak pernah mengatakan begini. Kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Kepada istri. Kepada anak. Sini. Sem. Engkau berada di dalam genggamanku. Kenapa? Allah. Jadi begitu pula kepada kalian, kepada suami. Suami juga mengatakan demikian kepada istrinya. Kenapa? Yang patut cintai Allah. Yang bikin kita sedih, Allah. Yang bikin kita gembira, Allah. Tapi kalau keluarga ngapain? Nah, jadi supaya kita itu tidak terlalu sedih. Dan bisa menjalani kehidupan sesuai dengan anjuran dan himbauannya. Caranya apa? Jangan pernah mencintai dunia. Jangan pernah mencintai dunia. Fem, suami kamu itu siapa sih? Suami kamu itu adalah beban bagimu. Istri kamu itu siapa sih? Istri kamu itu beban bagimu. Yang harus dijaga perasaannya. Yang harus dijaga perilaku kita kepadanya. Karena mereka itu adalah barometer kita terhadap baik tidaknya kita kepada Allah. Itu keluarga. Sehingga apa? Beban sebetulnya. Kita harus baik kepada keluarga. Harus lebih baik daripada yang lainnya. Kalau kita mau ketuk rumah. Ketuk rumah kita harus lebih lembut daripada kita mengetuk rumah-rumah yang lainnya. Kalau kita akan memerintah dengan suatu perintah, harus dengan perintah yang sangat halus. Melebihi daripada perintah-perintah kita kepada yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Istri bagaimana kepada suami itu seperti itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kalau kalian sudah bisa menjadi, aku adalah anak yang terbaik. Menurut ayahku, bukan menurut kamu ya. Fem. Dan aku adalah ibu yang terbaik. Menurut anak-anakku, dia bangga seperti Ustaz. Alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak pernah melihat seorang ibu seperti Ustazah Khadijah. Dan Ustaz bangga dengan ibu Ustaz. Fem. Sehingga pantas kalau Ustaz punya saudara yang soleh-soleh itu dan solihah. Nah, walaupun Ustaz tidak soleh gitu. Fem. Nah, tapi Ustaz bangga. Belum pernah Ustaz melihat seorang ibu, seorang istri yang solihah seperti Ustaznya ibu. Nah, jadi kan seperti itu loh. Fem, aku menjadi ibu, ibu yang terbaik. Aku menjadi seorang istri, istri yang terbaik. Aku menjadi seorang suami, suami yang terbaik. Untuk apa? Allah. Bukan tuh manusia. Manusia bisa buat apa? Kita pusing, bisa buat apa dia? Paling ngambilkan air, ngambilkan obat. Paling mijet, mijetnya juga kadang-kadang cepat-cepat selesai. kepada mereka kita akan mengorbankan diri, akan terkait hati kita, mata kita, pikiran kita, tidak. Kita harus terkait pada Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan, kebagusan, derajat yang tinggi semua di tangan Allah. Oleh karena jangan pernah kita mencintai makhluk. Cintai Khalik. Kalau sudah kita dicintai oleh Khalik, maka kita pasti dicintai oleh Khalik. Kalau kita sudah dicintai oleh Al-Khalik, maka yang namanya seluruh makhluk akan mencintai dia. Dimanapun kita berada, maka pasti kita akan diterima. Kenapa? Yang menggerakkan seluruh pikiran, yang mengendalikan seluruh pikiran manusia maupun jin maupun setan, semua siapa? Allah sendiri. Allah sama suami, ada gitu? Allah sama orang tua, ada gitu? Allah sama istri, Allah sama keluarga, enggak ada, Allah saja. Qul huwallahu Allahus, enggak ada, kita itu tergantung pada Allah. Enggak tergantung pada suami. Mau tergantung pada suami? Makanya kalau saya ajarkan, kenapa sih Ustadz itu mengajarkan dan mengambil bayat daripada kita semuanya untuk supaya nanti kalau sudah bersuami tidak pernah. Semua kalian harus berjanji pada Ustadz. Siapa berjanji? Ya. Kalau sudah kawin, enggak boleh min. Enggak ya. Boleh ma. Enggak ya. Boleh mem. Nah, kenapa enggak boleh marah? Nah, jelas orang marah itu adalah orang yang paling lemah. Mau kita lemah di depan Allah? Mau kita lemah depan manusia? Mau dikatakan sian deh orang itu lemah mau? Wala turilil adi qatuzullan fa inna syamatatal ada. Bala ujian kamu tampakkan sedikit pun daripada kekuranganmu kepada manusia, apalagi pada musuh. Kenapa? Taunya mereka akan kekurangan kita itu merupakan sebuah bala. Sehingga apa? Kalau kita marah, berarti kita kurang. Kita enggak mau kurang. Jangan pernah marah. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Iza ghadiba ahadukum faqad zahaba sulusa aklih." Kalau seorang itu sudah marah, maka 2/3 akalnya akan pergi. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1/3 toh, itu masalahnya. Nabi SAW mengatakan, "Iza ghadiba ahadukum." Kalau kalian itu telah marah. Kalian kum itu siapa? Kalian kum itu siapa? Perempuan apalagi? Kum, laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki marah, 2/3 akalnya hilang. Kalau perempuan marah, habis akalnya. Itu loh maksudnya. Oleh karenanya jangan pernah marah. Itu yang pertama. Harus bayat semuanya. Kalian sudah siap bayat kepada Ustaz? Siap bayat? Jadi semua kalian tidak akan pernah marah kepada suami. Siap? Apakah ada tauladannya? Apakah ada profilnya? Ada. Al-Mukarramah. Sudah, itu yang satu. Yang kedua, enggak pernah minta. Ngapain kita minta pada suami? Mau ngerendahkan diri pada makhluk? Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang mereka itu ketika dibaiat, baiatnya itu apa? Enggak berzina, pernah. Tapi kebanyakan baiat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah jangan marah dan jangan minta. Jangan minta. Jangan kepada suami, walaupun kepada suami. Kepada ayah, walaupun kepada ayah. Jangan minta. Kalau bisa menjadi seorang yang gona'ah. Jadi ingat, jangan pernah minta. Kenapa sih yang semacam ini dijadikan salah satu daripada sebab-sebab baiat kita? Karena orang kalau minta kepada manusia itu terlalu rendah. Minta itu kepada Allah. Memohon itu kepada Allah. Mengadu itu kepada Allah. Mengeluh itu kepada berpasrah diri itu kepada Allah. Mengkaitkan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, manusia itu terlalu banyak pikirannya. Jadi jangan sampai kalian itu berpikir bahwasanya suami itu di rumah suamiku, di luar suamiku, di lapangan bola suamiku. Enggak mungkin lah. Kamu pikiran suaminya. Dipikirin terus suaminya. Masalahnya suaminya enggak pernah mikirin kamu. Emang enak? Emang enak? Enak gak gitu? Tapi kalau kita mikirkan Allah, Allah mikirkan kita aja. Kullu yawmin huwa fi syan. Syan siapa? Syan kita. Setiap hari yang menggerakkan nafas kita, memberikan nafas kita siapa? Yang memberikan nikmat kita siapa? Yang menggerakkan seluruh anggota badan kita sesuai dengan fungsinya siapa? Allah. Semuanya Allah. Kita berdoa, gak berdoa, tetap Allah. Allah yang memberikan semuanya. Suami? Bisa apa emangnya? Bisa mengontrol kita. Bisa memberikan kita. Oleh karenanya wanita-wanita salihah dahulu itu ketika mereka ditinggal oleh suaminya untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu kan dulu itu bisa mengambil waktu berbulan-bulan. Nggak seperti sekarang. Sekarang paling lama 40 hari. Sekarang, kalau dulu itu sampai berbulan-bulan. Sehingga para tetangga itu yang termasuk daripada syaitanul insi, jadi setan tapi bentuknya manusia, yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa, itu namanya syaitanul insi. Ada WWSD CPR seperti itu? Nggak ada. Di Pondok Dalua nggak ada yang semacam itu. Tapi kok di luar sana banyak, tapi di sini nggak ada. Nah, jadi dipengaruhi, mengatakan, emang berapa yang ditinggalkan oleh suamimu? Kamu bisa bertahan hidup tanpa suamimu? Siapa yang mau ngasih makan kamu dan anak-anakmu? Tapi wanita salihah, dia nggak biasa dan tidak terbiasa bergantung kepada manusia, sehingga apa yang dikatakannya? Emang suami kita itu siapa? Suamiku itu siapa? Dia itu akalur rezek, dia itu sebagai zat yang memakan rezeki yang Allah berikan. Dia bukan pemberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah. Suami pergi sebagai pemakan rezeki, tapi Allah tetap bersama aku. Kenapa aku harus khawatir? Kenapa aku harus takut? Itulah harusnya. Kalau sudah kamu bisa seperti itu, suami kamu itu tunduk. Melihat wajah kamu gak bakal mampu dia. Kenapa? Anda gak butuh kamu. Anda butuh pada Allah. Bahkan aku tunduk kepada kamu, aku melaksanakan kewajibanku terhadapmu, itu semua karena Allah. Gue kan kamu. Kamu bisa buat apa buatku? Yang ada itu karena tidur ngorok. Ya kan? Mau mandi ngerepotin, harus minta anduk, minta baju, minta kaos. Mau makan harus siapin. Emang siapa dia? Dia gak pernah memberikan kenikmatan yang besar-besar kepada kita. Kok sampai harus kita itu taat kepadanya? Karena Allah yang perintahkan, maka kita harus taat seperti itu. Allah yang perintahkan, bukan karena dia. Jadi apapun yang kita lakukan untuk suami, itu semua dengan dasar Allah, bukan dasar manusia, tidak. Jadi jangan pernah kita itu merendahkan diri di depan manusia. Tapi kalau merendahkan diri di depan manusia, karena Allah, Allah yang merendahkan, Allah yang mewajibkan, Allah yang menghimbau, Allah yang mengajurkan, nah silakan. Kenapa? Tujuan kita bukan manusia, tapi Allah. Lihat bagaimana Sayyidatuna Rabi al-Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhah wa askanana wa iyaha fasihal jinan ya hanan ya manan. Ketika diminta oleh seorang yang terbaik pada zamannya, di mana seorang yang terbaik pada zamannya itu bernama Imam Hasan Al-Basri, itu diseleksi. Coba lihat, kok bisa sih laki-laki itu diseleksi? Kalau kalian kan diseleksi, kalian yang diseleksi. Kalau ada orang mau cari jodoh di Dalua Banat, kan Ustaz kadang-kadang lihat ini loh fotonya, dilihat seleksi. Ini lewat. Ah ini lumayan. Lihat, ada. Diseleksi. Itu perempuan seleksi. Ini enggak perempuannya yang seleksi laki-laki. Waktu suaminya meninggal, maka yang namanya 200 ulama menyodorkan diri untuk menjadi pendampingnya. Maka dia katakan, disaring. Sehingga dari 200 menjadi 20. Disaring, pilih yang terbaik. Yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling zuhud, yang paling gona'ah, yang paling semuanya. Dapat 20. Dilaporkan kepada beliau, saring lagi sampai tinggal 10. 10 yang terbaik disaring sudah. Kemudian saring lagi sampai tinggal 3. Kemudian saring lagi sampai tinggal 1. 1, siapa dia? Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini adalah sebuah tipuan belaka. Untuk apa? Supaya dia itu maksudnya sudah sibuk dengan Allah, gak mau sibuk lagi dengan manusia. Kok kalian itu sampai memaksa-maksa aku untuk kawin lagi? Sehingga apa begitu datang Imam Hasan Basri dan bermaksud dan bertujuan untuk meminangnya. Maka Sayyidina Rabi'ah berkata begini, aku siap untuk menerimamu sebagai suamiku. Siapa sih yang tidak mau menjadi istri daripada seorang Hasan Al-Basri? Tapi aku tidak menerimamu kecuali setelah engkau bisa menjawab 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, apakah kau bisa menjamin nanti kalau aku meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Coba lihat. Kalau aku meninggal dunia ini, apakah kau bisa menjamin bahwasanya aku itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Apa jawabannya Hasan Al-Basri? Itu di tangan Allah, bukan di tanganku. Baik, yang kedua, kalau nanti aku sudah meninggal dunia, aku berada dalam kuburku, apakah aku ini termasuk yang selamat dalam kuburnya, mendapatkan kenikmatan dan kuburannya itu bersambung dengan surga atau sebaliknya. Aku termasuk yang dibakar dalam kuburku, disiksa dalam kuburku, dan bersambung kuburanku dengan neraka. Lagi-lagi Mazhab Asy'ari mengatakan, ini bukan di tanganku. Baik, kalau begitu aku bertanya yang ketiga kali. Nanti kalau aku sudah melewati sirat, aku termasuk yang selamat, apa termasuk yang terjerumus ke dalamnya? Lagi-lagi dia mengatakan, ini bukan dalam kewenangku. Kalau begitu, kata Sayyidina Rabi Adawiyah, bagaimana aku akan sibuk dengan manusia? Aku memikirkan tiga hal ini setiap waktu, setiap saat. Aku sudah sibuk dengan yang memikirkan tiga hal ini. Bagaimana aku bisa disibukkan lagi dengan kewajiban-kewajiban aku sebagai istri, harus masaklah, harus nyucilah, harus memperhatikan suamilah. Maaf deh, itu katanya. Dulu kalau ada deh, itu dia mengatakan maaf deh. Nggak mau kawin dia. Nah, kenapa? Sibuk dengan siapa? Allah. Nikmat. Orang hidup dengan Allah itu nikmat. Yang ada kaitan dengan Allah itu nikmat. Tapi kalau kaitan dengan manusia, bikin sumpek. Coba lihat anak pondok putri ini. Ada masalah sama temannya, langsung telepon sama ayahnya. Ya, mau pindah pondok aja. Gara-gara ada masalah sama temannya, langsung pindah pondok. Gak betah lah, inilah dan sebagainya. Nah, ini. Orang yang semacam ini adalah orang yang tidak kokoh, melempem imannya. Melempem kegigihannya. Orang yang semacam itu ditakutkan orang-orang yang suka nanti akhirnya bunuh diri dia. Kenapa? Nah, jadi dia pikir kalau seumpama dia itu lepas daripada satu masalah, gak ada masalah lagi. Siapa bilang? Kamu dimanapun berada, yang namanya masalah itu selalu datang. Kenapa? Sudah disiapkan. Ngerti gak? Hari-hari kamu itu sudah disiapkan atau tidak? Hari-hari kamu itu sudah disiapkan atau tidak? Allah Ta'ala itu kalau menciptakan sesuatu pasti bertanggung jawab. Sehingga apa? Hari-hari yang akan kamu lewati sudah disiapkan. Rizkinya disiapkan. Ya kan? Apa yang ditentukan Allah Ta'ala sudah disiapkan. Karena apa? Allah bertanggung jawab. Nah, begitu pula. Fem. Jadi harusnya kalian itu mempersiapkan segala hal ketika kita itu berbuat. Nah, jadi besok itu apa yang kalian siapkan untuk besok? Apa persiapan kalian untuk besok? Ayo, coba kalau saya tanya kepada kalian sekarang ini, persiapan kalian untuk hari esoknya apa? Ada nggak persiapan khusus untuk hari esok? Hah? Coba renungkan, pikirkan. Apa yang kalian persiapkan untuk besok? Nggak ada. Nggak ada persiapan khusus, Tad. Ya paling anduk, paling baju karena besok itu hari Sabtu, hari apa ini besok? Hari Senin, berarti pakaian seragamnya, apa? Putih apa coklat? Putih. Ah, itu aja. Ya kan? Masalahnya, kenapa sih kamu tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari? Padahal esok hari kan gak ada yang tahu. Kenapa kamu itu tidak mempersiapkan kafanmu kalau besok meninggal? Kenapa kamu itu tidak mempersiapkan nanti malam bangun? Kenapa? Besok ini ada masalah besar. Bangun malam minta pada Allah. Kenapa gak dipersiapkan semacam itu? Setelah terjadi baru kita bingung, baru kita kembali pada Allah. Itulah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin in asabathu khairan itma'anna bihi wa in asabathu syarran inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Ada di antara manusia kalau dia itu dapat kenikmatan, alhamdulillah aku disayang sama Allah ya, Allah itu khair, Allah itu karim, Allah itu segalanya, dipuji Allahnya. Tapi begitu dikasih musibah, kayaknya Allah gak seperti kemarin deh. Gitu. Allah yang sekarang gak baik deh. Gitu. Kurang khair Allahnya. Loh, kenapa kita itu beribadah pada Allah Ta'ala itu dalam keadaan satu sisi saja, bukan dua sisi. Harus dua sisi. Masalahnya itu ke depan itu sudah dipersiapkan. Apa persiapnya? Persiapan masalahnya itu pasti ada. Kalau sekarang gak ada masalah, tunggu besok. Pasti ada masalah. Besok gak ada masalah, tunggu yuk. Lusa, pasti ada masalah. Jadi gak mungkin manusia itu lepas dari masalah. Gak mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita itu terkait dengan masalah, selesaikan, tuntaskan. Itu adalah sebuah pengalaman buat kamu. Kenapa? Sebuah ajaran, sebuah pelajaran yang Allah ingin mengajarkan kepada kamu, kalau kamu itu terjadi masalah seperti ini lagi, ya begini caranya. Ini yang diajarkan Nabi. Sehingga apa? Oh iya, aku dulu kayak gini juga. Terus waktu aku marah-marah, jadi masalahnya tambah besar. Waktu aku diam saja, aku ngalah. Kemudian aku malah minta maaf. Kok malah dia itu berubah menjadi orang yang baik. Bahkan sekali itu menjadi teman karibku. Ah, berarti kalau terjadi lagi, mau pakai yang mana? Itu maksudnya Allah Ta'ala itu, mendewasakan diri. Jadi proses-proses yang terjadi pada kita, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam cobaan, itu maksud tujuannya itu adalah mendewasakan diri supaya kita semua menjadi seorang yang dewasa. Ustaz selalu contohkan pada kalian semuanya. Kalau semua Ustaz cerita dengan cerita yang lucu, ketawa enggak? Ustaz cerita yang kedua kalinya, ketawa enggak? Masih ketawa. Ketiga kalinya, ketawa enggak? Jabar Khatir. Kesian deh Ustaznya, mau cerita. Mungkin dia sudah melinglung atau gimana. Pura-pura ketawa biar senang Ustaznya. Gitu. Ya sudah, keempat kali Ustaz ceritakan. Masih mau ketawa? Jabar Khatir itu ada batasnya. Sudah kita... Yang namanya ketawa sudah muak, udah enggak mampu lagi untuk ketawa, kok mau dipaksain ketawa. Udah ngantuk, Ustaz. Maaf, Ustaz. Udah waktunya jam berapa itu, Ustaz? Iya kan? Ini yang terjadi sama. Setiap hari itu ada masalah. Sama teman ada masalah, sama pikiran ada masalah, sama kesehatan ada masalah. Kenapa kok sampai setiap hari itu enggak ada perubahan? Mana pelajaran kamu? Seorang muslim itu adalah seorang yang selalu belajar daripada apa yang terjadi pada dirinya. Itulah yang Ustaz harapkan pada kalian semuanya. Jadilah kalian seorang mukmin yang mencapai kepada makom ubudiyah. Kalau sudah sampai pada makom ubudiyah, nikmat hidup nikmat. Enggak ada yang namanya sambatan, enggak ada. Yang namanya keluhan, enggak ada. Yang ada fadlan minallahi wa ni'mah. Semua karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Enggak ada yang lain, enggak ada yang lainnya. Semuanya nikmat. Walaupun tampak orang melihatnya itu dalam keadaan susah, enggak ada susah. Semua nikmat. Allah yang mencintaiku. Allah yang paling mencintaiku. Allah yang menyiapkan segalanya. Masa Allah memberikan sesuatu yang tidak baik? Bahasa. Nah, itu orang kalau sudah makam ubudiyah itu seperti itu. Apa makam ubudiyah? Makam ubudiyah itu adalah makam kamu itu menjadi hamba yang sebenarnya. Faham? Tunjukkan kepada Allah Ta'ala. Kamu itu adalah seorang hamba. Tahu kan seorang hamba? Seorang hamba itu hanya berjalan dengan aturan siapa? Tuannya. Faham? Memakai pakaian dengan pakaian yang disediakan oleh siapa? Tuannya. Memakan makanan dengan makanan yang disediakan oleh siapa? Tuannya. Enggak boleh kita melakukan sesuatu yang membuat marah. Tuannya itu seorang hamba. Kalau enggak, dia akan marah tuannya itu. Ya sama seperti itu. Tunjukkan. Kita ada seorang hamba. Kita enggak bisa menentukan sesuatu, enggak bisa. Coba aja kita jalani sesuai dengan yang disyariatkan. Kok sumpah mah misalnya tidak sesuai dengan rencana kita. Gimana? Kita lihat bagaimana responnya. Apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam syariat itu, responnya harus bagaimana? Ikuti aja. Selamat kita. Orang kita gak bisa menentukan sesuatu. Makanya kan disebutkan di dalam sebuah kaidah tasawuf yang berbunyi, inna min syakawatil ibadi an yata'manna mu'amalata akhihi mislama yata'manna wa huwa la yajidu min nafsi ba'du ma yurid. Sesungguhnya termasuk dari pertanda orang-orang itu akan celaka, kalau dia itu berangan-angan, berharap semua orang itu memperlakukannya seperti diinginkan. Padahal, bagaimana dia itu akan mengharap orang lain itu memperlakukannya seperti diinginkan? Orang kepada dirinya saja loh. Kita itu gak pernah puas pada diri kita. Pernah puas kita pada diri kita? Pernah puas kita? Pengen nambah, gak bisa. Mau makan nih, enak. Pengen nambah, gak bisa karena terbatas. Kita sudah menghabiskan uang jajan kita hari ini. Pengen jajan lagi, bisa? Gak bisa, karena jatahnya sudah habis. Ya kan? Kamu tidur, dibanguni pas jam 3 atau setengah 4. Pengen tidur lagi, tapi gak bisa. Kenapa? Ditulis, dicatat nanti, kena goromah. Gitu. Ya kan? Sekarang pengen tidur, gak bisa. Kenapa? Masih pelajaran Ustaz. Pengennya cepat selesai Ustaznya, tapi sampai sekarang belum selesai juga. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ini seorang hamba, gak bisa berbuat apapun. Ustaz juga mau tadi pengen cepat selesai juga, karena Pak Ustaz sudah, yang mau mijat Ustaz sudah nunggu di rumah. Gitu. Tapi gak bisa juga, kenapa Ustaz lihat jam kok belum-belum gitu loh. Ya, sekarang baru selesai, gitu loh, tadinya. Nah, gitu loh. Jadi seorang hamba gak bisa berbuat apapun. Ngajar satu jam di sini, pakai di syuting lagi, nggak ada uangnya. Nggak boleh mikirin uang, karena apa? Allah memerintahkan seperti itu. Seorang hamba. Kita bekerja bukan karena uang, tapi ingin mencari ridho Allah. Nah, jadi harus enggak punya pikiran seperti itu, enggak boleh punya pikiran begitu, enggak boleh. Karena apa? Saya seorang hamba. Nah, gitu loh. Jadi nikmat kalau kita merasa seperti seorang hamba. Ketemu orang, kenapa dia merengut? Ya Allah yang bikin dia merengut. Udah, kita santai aja lah gitu loh. Malah kita dekati, kenapa kau merengut? Ada yang kurang pada diriku? Fahim? Apakah kamu itu kurang jajannya? Ini kebetulan aku ada yang lebih, fadal pakai gitu. Anda enggak mau melihat kamu itu merengut, walaupun cuma sekali. Kenapa? Aku cinta kepadamu. Kepada siapa? Temanmu. Semua temanmu, bukan pada suami. Allah. Semua orang kayak gitu. Anda enggak mau ada orang muslim yang dalam keadaan merengut, dalam keadaan susah. Semuanya harus gembira. Karena hidup ini adalah bahagia, kegembiraan. Gitu. Kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai kegembiraan, jadi gembira. Kebahagiaan, jadi bahagia. Yang menentukan siapa? Kita sendiri. Nah, jadi, ayo dari sekarang kita itu harus belajar untuk menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Apa itu? Gak ada pilihan. Kita gak ada pilihan. Kita itu hanya menjalankan. Faham? Tapi, apa yang harus kita jalankan harus sesuai dengan yang diaturkan. Siapa yang mengatur? Allah dan Rasulnya Muhammad. Jadi ketika kita berbuat, mau berbuat sesuatu, terlintas sesuatu, mau bertindak sesuatu, mau berkata sesuatu, lihat bagaimana aturannya Allah. Bagaimana aturannya Rasulullah. Boleh kita marah? Jangan marah. Boleh kita ngamuk? Jangan ngamuk. Boleh kita mencuri? Jangan mencuri. Boleh kita menahan rezeki? Enggak boleh. Jangan tahan, kasih-kasih. Boleh kita pelit? Jadi dermawan. Boleh kita tidak berbagi? Berbagi. Boleh kita mencegah orang yang mau belajar pada kita? Ajari. Nah, jadi kembali kepada situ. Jadi semua apa yang kita lakukan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kalian akan menjadi seorang WWSD CPR yang sesungguhnya. Jadi harapan kita dengan berkatnya majelis, berkatnya kitab yang kita baca, berkatnya para mu'alif, berkatnya para sufiin, berkatnya para ulama, berkatnya para mufassirin, berkatnya para muhadisin, berkatnya para guru-guru kita, berkatnya Buya Haif Hasan Baharun, berkatnya Buya Syed Muhammad Alwi Maliki, dan berkatnya para masyaikhuna, para sada al-balawi, enamakanu fi masyaikhul azhar ilam magharibiha, ya Allah, berikanlah kami derajat ubudiyah, makom ubudiyah yang sesungguhnya, sehingga kami tidak melakukan sesuatu, tidak berkata sesuatu, tidak terlintas sesuatu, kecuali kami mendasarinya bahwasanya kami adalah seorang hamba yang tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali yang Engkau tentukan bagi kami. Ya Allah, tentukanlah bagi kami yang terbaik menurut pikiranmu dan menurut pikiranku, menurut jalanmu dan jalanku, sehingga tidak terjadi benturan, tidak terjadi gesekan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu berada di dalam riayahmu, inayahmu, hidayahmu, kenikmatan darimu, dan termasuk yang akan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadinnya, walikul niyatin salihah, walamana salih al-fatihah.